gere sarate di gondol kucing, ngare esera kepilan tapi kucingnya gendeng. Mbak izin aku siap numpak mode. Asik kuning nong ning, kuning nong ning, timbang nanggung rakawin, mending elo gue sledding. Kuning nong ning, kuning nong ning, timbang dadi kemisin, ayo mari kita dan langsung baca suratnya langsung batuk batuk mau muntah muntah. Tak nyerah begitu saja ku coba kedua ku cinta jari simba aku kudu masang syarat nang omai. Dewe syarat neng pagere syarat edi gondol kucing ngere esera kepilen tapi kucinge gendeng. Oh dah dirimu bunting lananganmu tak berpaling. Ora usah baper pusing opo man.